Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا masih kita pada bab yang dibawakan oleh muallif rahimahullah, bab tentang bayanu syai'in min anwa'i sihir, penjelasan sedikit tentang macam-macam sihir yang mana di dalam bab ini muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa perkara yang itu termasuk dari sihir. Sekaligus membawakan dalilnya. Yang mana pada pertemuan yang lalu beliau menyebutkan salah satu jenis yang itu termasuk dari jenis-jenis sihir yakni an-namimah. Dimasukkan an-namimah dalam kategori sihir. Bukan dari sisi kekufurannya. Bukan dari sisi kesyirikan. Untuk bisa meraihnya dan mendapatkannya. Akan tapi dari sisi akibat yang ditimbulkan. Cara kerjanya dan akibat yang ditimbulkan dari namimah itu sama sebagaimana sihir. Yang mana sihir di antara bentuk sihir di sana ada yang bisa yufarrik bainal mar'i wa zawjih, memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Yang tadinya dekat. Akan tapi kemudian bisa berubah 180 derajat. Begitu pula namimah. Akibat yang ditimbulkannya sama seperti yang ditimbulkan oleh sihir. Memisahkan di antara dua orang yang tadinya dekat. Sehingga kemudian tertanam pada keduanya kebencian, permusuhan. Sehingga dari sini, dari akibat yang ditimbulkan masuk dalam kategori sihir. Akan tapi bukan berarti kemudian kalau sihir itu kufur, maka kemudian namimah juga kufur. Sihir itu kufur, adapun namimah adalah fiskun, kefasikan. Begitu pula kali ini muallif rahimahullahu taala membawakan jenis sihir yang lainnya. Langsung dibawakan dalilnya dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani lasihra." An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai sabdanya dengan kalimat inna, yang itu adalah termasuk dari kalimat taukid, untuk menekankan, bukan hanya satu taukid yang dibawakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, akan tapi di dalam kalimatnya tersebut beliau mendatangkan dua jenis taukid. Taukid yang pertama adalah dengan kalimat inna yang disebutkan di awal jumlah, inna minal bayan la sihra, kemudian didatangkan perangkat taukid yang kedua, penekanan demi penekanan, penegasan demi penegasan. Sedangkan min di situ, sebagaimana disebutkan oleh mereka para ulama, min di sini adalah tab'id. Min yang di situ bermakna at-tab'id, min harful jar. Huruf jar di sana seperti min memiliki ma'anin, memiliki makna-makna yang banyak. Yang penting untuk diketahui, penting untuk diilmui. Karena pengetahuan terhadap ma'ani, makna-makna huruf jar memiliki pengaruh yang kuat di dalam memahami kalam bahasa Arab. Dan juga memiliki kaitan yang erat di dalam menerjemahkan kalimat yang berbahasa Arab. Tidak setiap min itu kemudian diterjemahkan dengan dari. Terkadang min di sana diterjemahkan dengan sebab. Sebagaimana hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma'. Air itu dengan sebab air. Air yang pertama adalah ma'ul janabah, air janabah. Air untuk mandi janabah itu min disebabkan. Air yang lain ya, ini ma'ul mani. Kalau seandainya diterjemahkan dengan dari, maka akan berat untuk memahami kalam tersebut, untuk memahami terjemahan tersebut. Min terkadang di satu tempat dia bermakna sebab, di tempat yang lain dia bermakna dari. Adapun dalam hadis yang ada di hadapan kita ini, min bermakna tabid. Tabid yang di situ bermakna sebagian. Pas kalau seandainya diterjemahkan dengan sebagian. Terkadang juga diterjemahkan dengan merupakan. Terkadang juga diterjemahkan dengan termasuk. Minal bayan. Sebagian dari al bayan. Sebagian dari penjelasan al bayan di sini maknanya adalah al balaghah wal fasahah. Kalam yang di situ memiliki nilai sastra yang tinggi. Wal fasahah yang mengandung di sana kefasihan di dalam lisannya. Keindahan di dalam retorikanya. Al bayan min haitsu huwa, bayan itu dari sisi dia itu bayan. Itulah nikmat yang Allah berikan. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajari mereka tentang al-bayan. Penjelasan, kefasihan di dalam berbicara, keindahan di dalam retorika, bagus di dalam penyampaian. Maka dari sisi ini adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Hanya saja apakah ini adalah syai'un yuhmad atau syai'un yudham. Sesuatu yang itu dipuji ataukah dicela. Tergantung di sana dari maksud, tujuan, keinginan. Untuk apa dia menggunakan fasohahnya, kelincahannya di dalam berbicara, keindahannya. Di dalam retorikanya, dalam penyampaiannya. Tujuannya apa? Dan untuk apa dia gunakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Kalau seandainya kenikmatan tadi bagusnya dia di dalam menyampaikan, bagusnya, indahnya retorika yang ada pada penyampaiannya. Fasihnya di dalam ucapannya dia gunakan untuk kebaikan. Dia gunakan untuk mengokohkan al-haq, kebenaran. Dia gunakan untuk mengajari manusia, mendakwahi manusia kepada agama Allah, kepada tauhid, kepada kebenaran. Untuk mengokohkan kebenaran, menguatkannya, maka hadza syai'un yuhmad, sesuatu yang terpuji. Akan tapi sebaliknya, ketika kepandaian bicaranya, kefasihan di dalam lisannya dan bagusnya dalam ucapan dan retorikanya, dia gunakan untuk menolong kebatilan. Dia gunakan untuk memutarbalikkan fakta. Untuk menampakkan kepada manusia bahwasannya yang hak itu batil. Yang batil itu adalah al-hak. Untuk menutupi kesalahannya. Untuk menutupi kezalimannya. Untuk menggambarkan kepada manusia bahwasanya dirinya adalah orang yang dizalimi, sedangkan orang yang dizalimi itulah orang yang menzalimi. Dia gunakan kepandaiannya di dalam berbicara, kefasihannya di dalam penyampaiannya. Dia gunakan untuk menolong kebatilan dan menutupi kebatilan yang ada pada dirinya. Menggambarkan di hadapan manusia dengan gambaran yang sebaliknya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, "Fi zukhrufil qawli tazzinun li batili wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri." تقول هذا مجاج النعل تمدحه وإن تعب قلت هذا قيء الزنابير مدحا وذما وما خالف وصفهما حسن البيان يوري الظلماء كالنور. Seorang penyair mengatakan di dalam salah satu bait syairnya bahwasanya fi zukhrufil qaul, di dalam keindahan ucapan, indahnya di dalam penyampaian, indahnya di dalam retorika menjelaskan itu, di situ ada tazzinun li batili, ada bentuk menghias-hiasi, membuat indah, membuat bagus, melegalkan kebatilan yang ada pada dirinya. Yang salah jadi tampak benar. Yang benar jadi kelihatan salah. Yang zalim jadi kelihatan seperti mazlum dizalimi. Sedangkan yang mazlum terlihat seolah-olah dia adalah orang yang zalim dengan kebagusan bicaranya, fasohatu kalamihi, kefasihan kalamnya dan ucapannya. Nah, sedangkan wal haqqu qad ya'tarihi su'u tabiri, sedangkan al haq kadang ada padanya su'u tabiri, kurang di dalam penyampaian dari sahibul haq, dari orang yang dia itu berada di atas kebenaran, dari orang yang dizalimi, orang yang benar pada pihak yang benar, dia sebagai orang yang dizalimi. Akan tapi karena su'u ta'bir, kurangnya dalam penyampaian, sehingga terlihat kurang. Karena kurangnya di dalam penyampaian, tidak fasihnya di dalam penyampaian, sehingga terlihat semakin yang tadi kebatilan semakin bagus, disertai dengan keindahan-keindahan dalam bicaranya, kefasihan dalam kalamnya. Nah, sehingga ditampakkan sebaliknya. Nah, taqulu hadha mujajun nahli tamdahu. Engkau mengatakan ketika engkau ingin memujinya, madu yang enak, yang manis, engkau katakan madu ini dari saripati bunga gada wa gada. Madu ini diserap oleh lebah dari sari bunga ini, sari bunga itu, sehingga kemudian keluar dari perutnya minuman yang manis, madu ini. Akan tapi wa in ta'ib qulta la qai'uz zanabiri. Ketika engkau ingin mencela pihak yang lain, madu yang lain, maka karena engkau ingin menjatuhkannya, maka engkau katakan madu ini adalah muntahan tawon. Sehingga yang tadi digambarkan, inilah madu diserap dari bunga ini, oh, tertarik. Ketika dikatakan yang ini, yang satu, ini cuma sekedar muntahan tawon. Langsung pada lari, enggak mau beli madu tersebut, muntahan tawon. Nah, madhan wa zamman wa ma khalaqta wasfahuma, engkau memuji, engkau mencela, memuji yang ini, mencela yang ini, wa ma khalaqta wasfahuma, padahal engkau tidak merubah hakikatnya, Engkau katakan itu madu, engkau katakan itu muntahan tawon, enggak merubah hakikatnya. Engkau katakan yang mazlum itu zalim, yang zalim itu mazlum, tidak akan merubah hakikatnya bahwasanya yang zalim ini tetap zalim, yang mazlum ini tetap mazlum. Yang benar engkau katakan salah, yang salah engkau katakan benar. Ucapanmu walaupun dengan keindahan lisanmu, keindahan ucapanmu, fasihnya penyampaianmu, tidak akan merubah hakikatnya bahwasannya yang salah itu salah, yang benar itu benar. Husnul bayani yuridzulama akan nuri. Bagusnya penjelasan itu menjadikan yang gelap itu terlihat seperti cahaya. Yang cahaya terlihat gelap. Yang gelap terlihat seperti cahaya dengan bagusnya penjelasan. Sehingga dari sini pengaruh, dampak, akibat, cara kerja dari al-bayan. Sebagian dari penjelasan yang bagus, penyampaian yang baik, dari sisi dampaknya ini seperti sihir. Nah, dengan penjelasanmu, bagusnya fasihnya lisanmu, engkau menjadikan yang ini mendekat, yang ini menjauh. Nah, dengan bagusnya lisanmu dan baiknya penyampaianmu, menjadikan yang benar ini di mata manusia salah, yang salah di mata manusia benar. Yang gelap itu dianggap cahaya, yang cahaya itu dianggap gelap, seperti sihir. Sehingga di sini sebagai bentuk dzam, sebagai bentuk celaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya inna minal bayani lasihra, sesungguhnya sebagian dari bayan, sebagian dari penjelasan, sebagian dari kefasihan kalam itu adalah sihir, sebagai bentuk celaan. Kapan itu? Ketika bagusnya penjelasan, ketika baiknya penyampaian dan fasihnya ucapan dia gunakan untuk menolong kebatilan, engkau gunakan untuk membalik fakta. Yang benar sehingga terlihat salah, yang salah itu terlihat benar, untuk menutupi kesalahanmu, untuk menutupi kejelekanmu, untuk supaya engkau menggambarkan di hadapan manusia bahwasanya kamu ini adalah orang yang dizalimi, padahal kamu adalah orang yang zalim. Maka dari sini bayanmu, bagusnya kalammu, kefasihan ucapanmu, ini adalah sihir. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani lasihra, sesungguhnya sebagian dari bayan itu adalah sihir. Tapi ketika engkau gunakan untuk menguatkan kebenaran, engkau gunakan untuk menyampaikan kebenaran, mengokohkan kebenaran, maka itu adalah bayanun mahmud, bayan yang terpuji. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.